بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini, insyaAllah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada bab al-hibah, ya, hibah, bab tentang hibah. Secara bahasa, ya, al-hibah bikasril ha wa takhfifil ba, dengan mengkasrahkan huruf ha dan huruf ba tanpa tasydid, yaitu dibaca al-hibah. Wa syar'an tamlikun fil hayati bila iwadin. Definisinya secara syariat adalah tamlik, pemberian kepemilikan semasa hidupnya seseorang tanpa ada imbalan, ya. Ini dijelaskan demikian dalam syarahnya, yaitu Taisirul Alam. Jadi singkatnya, hibah itu ya pemberian murni, tidak mengharapkan imbalan, ya, beda dengan jual beli atau semisalnya. Tentu dalam hibah ini banyak faedah, banyak manfaat, artinya kebaikan yang terkandung dalam amalan ini, di mana di situ ada unsur bantuan kebaikan kepada orang yang lain, ada unsur ta'awun, saling bantu-membantu, ada unsur tawaddud, menjalin kasih sayang di antara sesama. Ya, dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, tahadu tahabbu, hendaknya kalian saling memberi hadiah, kalian akan saling cinta-mencintai. Ya. Demikian disebutkan dalam syarah. Dan lebih khusus lagi kalau itu terjadi antara sesama kerabat, ini akan menambah eratnya hubungan silaturahmi. Atau terjadi kepada tetangga, ini juga semakin menguatkan hubungan ketetanggaan. Atau bahkan kata Syekh Al-Bassam, man bainaka wa bainahu adawah, kepada orang yang ada permusuhan. Jadi mungkin ada problem, ya, antara kita dengan seseorang sampai timbul permusuhan. Nah, kalau diberi hadiah atau diberi hibah, mungkin bisa cair itu. Bisa menghilangkan permusuhan, kebencian di antara mereka. Ya, makanya kalau ini mengingatkan, ya, ayat dalam Al-Quran, idfa' billatihi ahsan, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Balaslah dengan yang lebih bagus. Tiba-tiba nanti antara kamu dengan orang yang ada permusuhan denganmu akan menjadi penolong atau pembantu atau pembela yang sangat dekat. Nah itu buah daripada balasan kebaikan terhadap sesuatu yang kurang baik terhadap kita ya. Itu tentu afdol. Tentu afdol yang seperti itu. Dan sekali lagi ini salah satu buah kebaikan daripada hibah atau hadiah. Ya. Nah, pada bab ini disampaikan beberapa hadis yang insyaallah pada malam hari ini kita akan baca hadis-hadis tersebut. Yang pertama di sini hadis 285 dari cetakan ini. Ana Umar radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, hamaltu ala farasin fi sabilillah. Maknanya di sini saya memberikan kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna maksud daripada kalimat ini. Jadi Umar radhiyallahu anhu ketika itu membiayai seseorang dalam berperang fi sabilillah, yaitu dalam bentuk orang itu diberi kuda. Ya. Ini maknanya. Mungkin dia kurang bekal ketika berperang, berjihad fi sabilillah, oleh Umar diberi kuda pemberian. Nah, ini kata Umar, hamaltu ala farasin fi sabilillah fa adha'ahu alladhi kana 'indah. Ternyata telah menyia-nyiakan kuda itu orang yang memiliki kuda tersebut. Dalam arti, orang yang tadi diberi Umar kuda itu malah kurang perhatian dengan kuda tersebut. Sehingga kuda itu ya tentu mengalami penyusutan ya. Mungkin semakin kurus. Nah, di sini Umar melihat, kata Umar, fa'aradtu an ashtariyahu, maka aku ingin membeli darinya kuda itu. Setelah tadinya diberikan, kok kurang diperhatikan? Sudah, saya beli saja, maunya begitu. Wa dhanantu annahu yabi'uhu birukhsin, dan aku kira dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Ya, karena kondisinya sudah seperti itu. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, la tashtari, jangan kamu beli kuda itu. Wa la ta'ud fi sadaqatik, jangan kamu kembali lagi ke sedekahmu itu. Wa in a'taakahu bidirhamin, walaupun dia memberi kamu dengan harga satu dirham sekalipun. Fa innal 'ahid fi hibatihi kal 'ahid fi qayhihi. Karena sesungguhnya orang yang kembali dalam hibahnya itu seperti orang yang kembali pada muntahannya. Wa fi lafdhin, dalam lafal hadis yang lain, fa innal ladzi ya'udu fi shadaqatihi kal kalbi alladzi atau kal kalbi yaqiu thumma ya'udu fi qai'ihi. Maka sesungguhnya orang yang kembali dalam sedekahnya itu seperti seekor anjing yang muntah kemudian kembali lagi ke muntahannya, yakni memakan lagi muntahannya. Ya. Ini hadis Umar radhiyallahu an. Nah, sekaligus kita baca hadis berikutnya semakna dengannya. Hadis yang ke-286. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'id al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi. Orang yang kembali pada hibahnya seperti orang yang kembali dalam muntahannya. Ya. Nah, jadi hadis ini seperti yang kita dengar bersama, ya. Di sini ada kisah bagaimana Umar radhiyallahu an awalnya bertodakoh, ya, dengan memberikan kuda itu kepada seseorang karena mau dipakai berperang fisabilillah, namun ternyata kurang diperhatikan sehingga Umar merasa ya sedih tentunya dengan itu, maka dia ingin kembali lagi dengan membelinya. Namun ternyata Nabi melarang. Ya, Umar radhiyallahu anhu bertanya dulu kepada Nabi, minta bimbingan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Ternyata Nabi mengatakan, jangan kamu beli, jangan kamu kembali ke sedekahmu. Seandainya pun dia memberi kamu dengan harga murah sekalipun, satu dirham, jangan. Karena orang yang kembali dalam pemberiannya seperti yang kembali dalam muntahannya. Ya, bahkan disebutkan dalam lafaz yang tadi kita baca juga, bukan hanya kembali ke muntahan, tapi seperti seekor anjing yang muntah lalu kembali ke muntahannya itu. Ya, makan kembali. Nah, ini di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Jadi kalau begitu, ketika orang bersedekah, ya, ketika orang bersedekah, ya sudah niatnya memberi, lepas barang itu dari dia, sudah jangan dikait-kaitkan lagi dengan kita ini masih pengin, masih memperhatikannya, siapa tahu bisa kembali lagi dan semisalnya. Jangan, lepas ya sudah, lepas ketika dia berikan barang itu fisabilillah, karena Allah Subhanahu wa taala mengharap dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya, walaupun kejadiannya seperti ini, seperti yang Umar ceritakan, dia tidak minta lagi, sekalipun membeli Nabi melarang, tidak usah. Ya, makanya di sini di faedah-faedah hukum yang terkait dengan hadis ini disebutkan an-nahyu an syira'is shadaqah li'annaha kharajat lillah. Jadi ada larangan membeli barang yang sudah disedekahkan. Ya, dia sendiri maksudnya. Dia sedekahkan barang ini kepada orang lalu mau dibeli. Ini tidak boleh. Ya, li'annaha kharajat lillah fala yanbaghi an tata'allaqa biha an-nafsu. Karena itu sudah keluar lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, diharapkan darinya pahala dari Allah. Maka jangan lagi jiwa kita ini masih istilahnya seperti apa ya, memegang ekornya ibaratnya gitu, kayak masih terkait dengannya, mengharap-harap hal tersebut atau barang tersebut. Sudah, jangan. Ya. Nah, apalagi kalau sampai lebih daripada itu, bukan membeli, tapi meminta kembali. Nah, ini jelas jelas lebih tidak boleh lagi, ya. Jadi disebutkan dalam hadis itu Nabi menyamakan dengan seekor anjing yang seperti itu ya. Tadi kita telah dengar bersama. Ini menurut penjelasan ulama di kesempatan yang lain, ya, tidak di syarah ini, menjelaskan bahwa perumpamaan seperti itu menunjukkan lebih dilarang daripada sekedar misal Nabi mengatakan jangan kamu lakukan. Ya. Kalau sekedar jangan kamu lakukan, ya ya nggak boleh. Tapi kalau diumpamakan seperti itu kan lebih buruk lagi. Jadi dengan adanya perumpamaan begitu itu larangan keras berarti. Bukan larangan biasa. Itu sangat tidak baik ya sampai diumpamakan seperti itu. Ya. Dan ya di sini juga Umar radhiyallahu anhu sempat mengatakan dalam hadis tadi, wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin, dan saya kira dia akan menjualnya dengan harga murah, ya kan? Ya, jadi misal ya, misal memang ditawar oleh Umar. Orang yang diberi itu kan ya paling tidaknya enggak enak ya, dia yang ngasih masa dia mau beli enggak boleh, gitu kan. Mau ngasih harga mahal juga wah enggak enak. Ya, mestinya dikasih harga lebih murah karena dia juga yang memberi. Nah, jadi ketika Umar misalnya beli lagi, itu seolah-olah harganya itu sudah harga enggak murni, ya kan. Jadi seolah-olah ada unsur sedekah yang kembali lagi kepada Umar. Kalau begitu. Maka dari itu di sini juga menguatkan bahwa membeli barang yang telah disedekahkan ke orang tidak boleh. Ya. Dia sendiri membeli barang tersebut yang telah disedekahkan ke orang lain tidak boleh. Ya. Kemudian terkecuali di sini, ya terkecuali ulama menyebutkan yaitu pemberian orang tua kepada anak. Di sini orang tua boleh minta kembali. Hanya ini yang dikecualikan ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Bajsam di sini dalam syarahnya, istathna jumhurul ulama min tahrimil 'audah bil hibati ma yahabuhu al-walid li waladihi. Mayoritas ulama mengecualikan dalam hal haramnya minta kembali dalam hal haramnya minta kembali hibah yang telah diberikan. Ya, ulama mayoritas ulama mengecualikan apa? Ma yahabuhu al-walid li waladihi, yang dihibahkan orang tua kepada anak. Fa inna lahu ruju' fi dzalik. Maka orang tua di sini boleh minta kembali. Ya, ini pengecualian. Amalan bima rawahu Ahmad wa ashabus sunan an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Ini dalam rangka mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan penulis Sunan, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dari sahabat Ibnu Umar juga dari Ibnu Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, la yahillu li rajulin muslim an yu'tiya al-'atiyata thumma yarji'u fiha. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memberikan suatu pemberian lalu kembali lagi, yakni minta kembali lagi pemberian itu illal walid, bima yu'ti walada, kecuali orang tua pada pemberian yang dia berikan kepada anaknya. Ya, di sini jelas sekali hadis Nabi memberikan pengecualian illal walid bima yu'ti waladahu, kecuali orang tua pada apa yang dia berikan kepada anaknya. Ya. Nah, ini satu pengecualiannya dalam hal ini. Kemudian dalam hadis ini juga ada pelajaran yang lain yang kita bisa petik darinya, yaitu istihbabu al-i'anah 'ala al-jihad fi sabilillah. Disunnahkannya membantu dalam hal amalan jihad fi sabilillah. Wa anna dzalika min ajali shadaqat, dan bahwa itu termasuk sedekah yang mulia atau yang termulia, termasuk sedekah yang termulia. Ya. Yeah. Nah, jadi bagi mereka yang mampu misalnya membiayai dalam bab ini perang fisabilillah, ya, nah, tentunya ini nggak setiap waktu ada. Kalau di zaman Nabi ya sering terjadi peperangan ya di zaman itu. Kalau sekarang ya sudah jarang ya hal-hal seperti itu. Ya, namun bila mana ada jihad fisabilillah, betul-betul jihad fisabilillah ya, bukan jihad yang tidak sesuai tuntunan syariat, bukan, tapi jihad yang memang sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dipimpin oleh pimpinan muslimin, ya. Nah, maka di situ disunahkan kita membantu orang yang tidak mampu, seperti Umar di sini melihat orang perlu kendaraan, dia biayai. Nah, di dalam hadis yang lain ada keutamaan khusus yang seperti itu. Disebutkan dalam hadis yang lain, man jahhaza ghazian faqad ghaza, wa man takhallafa fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Ya. Siapa yang menyiapkan orang untuk berperang. Jadi ada orang mungkin modalnya cuma tenaga, ya, berani berangkat perang. Apa modalnya? Ya, berani itu sama tenaga sudah. Terus perbekalan perangnya mana? Ya, tidak punya apa-apa. Padahal perang itu kan butuh biaya. Ya, jadi dulu di zaman Nabi berarti banyak terjadi perang-perang itu yang ya sukarelawan, ya, biaya sendiri. Ya. Beda zaman sekarang kan perang tentara yang itu pasukan perang pemerintah, semuanya biaya pemerintah, ya kan? Sampai sak pakaian-pakaiannya, sak makannya, ya, semua dibiayai pemerintah. Persenjataannya, kendaraannya, semuanya. Nah, itu tentara milik pemerintah begitu. Kalau dulu di zaman Nabi itu masih banyak yang sifatnya sukarelawan. Mau perang ya cari biaya sendiri. Ya, modal sendiri. Mau pakai kuda ya, ya cari gimana. Kalau punya, alhamdulillah, kalau enggak ya nanti jalan kaki. Ya, begitu. Di zaman itu seperti itu. Sehingga ada orang-orang yang sudah siap ikut perang, tapi enggak punya biaya. Makanya Allah ceritakan di Quran kan, sebagian tuh sampai pengin sekali perang namun enggak punya biaya, akhirnya balik pulang nangis. Menangis. Menangis kenapa? Menangis enggak bisa ikut perang, ya kan. Ya, kalau sekarang menangis disuruh perang gitu. Disuruh perang takut nangis. Ya, kalau dulu malah tinggal berangkat nggak punya biaya, Nabi nggak bisa ngasih biaya, balik nangis dia. Ya. Nah, walhasil di sini Umar radhiyallahu anhu sebagai contoh ya salah satu membiayai. Dan dalam hadis tadi disebutkan man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang menyiapkan orang lain untuk perang dibiayai berarti dia juga telah berperang. Jadi sekalipun dia mungkin enggak berangkat ya. Ketika itu mungkin fardu kifayah misalnya, atau dia sendiri sudah enggak mampu secara fisik tapi dia mampu secara biaya, dia biayai orang lain. Nah, berarti dia juga telah ikut berperang. Ya, pahalanya seperti itu. Wa man takhallafa bi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Juga ketika dia membiayai keluarganya. Nah, ini perang ini kan biaya besar ternyata ya kan. Enggak mikir bekalnya dia saja ketika pergi, tapi mikir yang ditinggal di rumah. Siapa yang mau biayai di rumah itu? Ada istri, ada anak, ditinggal berapa lama? Mungkin zaman dulu kan bukan 1-2 hari sampai sekian bulan kadang. Siapa yang biayai? Nah, ketika ada orang yang siap membiayai keluarga, dia juga berarti telah ikut berperang. Ya. Nah, ini keutamaan sedekah secara khusus dalam bab ini. Namun sekali lagi, itu semua adalah pada proses perang yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bukan perang jihad, tapi enggak sesuai tuntunan ya. Enggak sesuai aturan Islam. Ya, enggak di bawah komando dari pemerintah muslimin. Nah, ini salah kalau seperti itu. Ya. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sebutkan. Atau satu lagi nih, maaf ini ketinggalan tadi. Jadi yang namanya hibah pemberian ini juga harus ada apa? Ijab kabulnya, ya. Ini transaksi sama dengan jual beli itu kan ada ijab kabulnya. Walaupun tidak diucapkan. Ada yang diucapkan, ini saya jual, oh ya saya beli. Nah, ini ijab kabulnya ya terucap. Ada kalanya ijab kabul tanpa terucap. Contohnya apa? Kalau sekarang contohnya beli di minimarket, supermarket itu. Ya kan? Harga sudah tertulis. Kita ambil saja. Diem tanpa bicara, kita ambil. Taruh di kasir. Kasirnya ya diem, gak ngomong. Ya kan? Tahu-tahu kita kasih duit, dia ambil, dia kembaliin kelebihannya. Sama sekali satu watak pun dari kata tidak terucap. Nah, ini juga sudah dianggap ijab kabul. Karena secara perbuatan seperti itu. Ini namanya dulu bay'u al-mu'atah. Jual beli saling memberi tanpa terucap. Ini sudah dianggap ijab kabul. Ada kalanya satu mengucapkan, satu diam juga bisa. Nih, saya jual kepada kamu. Pembeli ambil saja ngasih uang tanpa ngomong. Ya. Atau sebaliknya. Nah, ini artinya ada ijab kabul. Hibah juga ada ijab kabulnya. Kalau tidak ada ijab kabulnya, ya enggak terwujud. Nah, ijab kabulnya misalnya nih, saya beri kamu kitab. Oh ya, terima kasih. Ya, terima. Nah, ini ijab kabul. Kalau tidak ada kabulnya, ini buat kamu kitab ini. Diam saja pergi dia. Pindah enggak pemilikannya? Tidak, ini tetap masih punya saya. Saya enggak minta kembali lagi. Kamu enggak nerima tadi. Ya. Jadi harus ada kabulnya juga. Kalau tidak, maka berarti belum sah hibahnya. Ya. Belum berpindah kepemilikan. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa kita kaji dari pembahasan hibah. Ya, mungkin kalau ada yang belum jelas mau ditanyakan, silakan ditanyakan.